إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله عز وجل segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini untuk umat ini dan telah menyempurnakan nikmat-Nya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sebaik-baik petunjuk. Ibadah Allah, kita baru saja memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga dari penanggalan Islam, bulan yang ketiga dari penanggalan Al-Hijriyah. Pada bulan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yaitu tepatnya pada tanggal 9 Rabiul Awal menurut pendapat yang benar dan menurut pendapat yang masyhur, pada tanggal 12 Rabiul Awal dari tahun Gajah sebagaimana disebutkan oleh Al-Mubarak Kafuri rahimahullahu taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah dan dinamakan dengan tahun Gajah karena pada tahun tersebut terjadi sebuah peristiwa besar. Allah Subhanahu wa taala membinasakan ashabul fil, pasukan bergajah yang berasal dari negeri Yaman yang berkeinginan meruntuhkan Ka'bah Baitullah azza wa jalla. Wa hadhihi al-hadithah thabitatun bil Qur'an al-Karim was sunnah an-nabawiyah. Dan peristiwa besar ini, dibinasakannya ashabul fil, sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Waja'a tafsiluha fi kutubi siyar wa tarikhi wa zakaraha ahlu tafsir fi kutubihim. Datang rinciannya dalam kitab-kitab siyar, kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah, dan al-mufassirun ahli tafsir menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad bagaimana Rabbmu bertindak, bagaimana Rabbmu memperlakukan ashabul fil? Dan ashabul fil adalah pasukan bergajah, alladzina ja'u min al-Yaman liyahdimal Ka'bah bifilin azim, arsalahu ilaihi malikul Habasyah. Pasukan bergajah yang berasal dari negeri Yaman menuju Makkah dengan tujuan meruntuhkan Ka'bah. Pasukan yang disertai dengan seekor gajah besar yang dikirim oleh Raja Habasyah kepada penduduk Yaman. Dan sebabnya adalah penguasa Yaman ketika itu, yaitu Abraha, berusaha memalingkan manusia dari ibadatul haji di sisi Ka'bah Baitullah Azza wa Jalla di Makkah dengan cara membangun bangunan di negeri Yaman dalam rangka menandingi Ka'bah dan mengajak manusia beribadah, mengajak manusia melakukan ibadah haji di tempat tersebut. Dan hal itu membuat orang-orang Arab menjadi marah, sehingga di antara mereka ada seorang yang pergi ke negeri Yaman, pergi ke tempat tersebut, membuang hajatnya, kemudian melumuri bangunan yang dibangun untuk menandingi Ka'bah tersebut dengan kotorannya, sehingga membuat Abraha, penguasa Yaman ketika itu, sangat murka. Lalu dia mengkhabarkan peristiwa tersebut kepada Malikul Habasyah, lalu dikirimlah kepada mereka filun azim, seekor gajah yang besar. Kemudian mereka berangkat menuju Makkah dengan tujuan meruntuhkan Ka'bah Al-Musharrafah Baitullah Azza wa Jal. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala hafizu baitah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga rumahnya di tengah perjalanan di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Mughammis. Gajah besar tersebut berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Dia memilih untuk berdiam dan mendrum dan enggan untuk mengarah ke arah Makkah. Dan yang membuat pasukan gajah tersebut terheran-heran, dan ini adalah peristiwa yang besar. Gajah tersebut ketika dihadapkan ke arah Al-Yaman, maka dia bergegas berjalan cepat. Adapun ketika diarahkan ke Makkah, maka dia enggan untuk berjalan dan lebih memilih untuk menderum meskipun telah diharjik. Dan di saat itu pula lah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka tayrun ababil, burung yang berbondong-bondong. Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijjid, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfi ma'kul, lalu menjadikan mereka seperti asfi ma'kul, yakni kazar'in ta'kulhu adzabah, seperti tanaman-tanaman yang baru saja dimakan dan diinjak-injak oleh binatang ternak. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan orang-orang yang ingin meruntuhkan salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu adalah awalu baitin wudi'a linnas, rumah yang pertama kali yang diletakkan untuk manusia sebagai rumah ibadah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am ibadallah, dan peristiwa ini merupakan mukaddimah, sebagai mukaddimah terhadap lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, yang dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam maka Islam dan kaum muslimin akan semakin memuliakan Al-Ka'bah. Namun pada hari kiamat ibadallah, dikarenakan manusia ketika itu tidak lagi menjaga kehormatan Al-Ka'bah. Mereka merendahkan Ka'bah Baitullah Azza wa Jal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakdirkan seorang Al-Habasyah, penguasa dari negeri Habasyah, menguasai Al-Ka'bah. Kemudian meruntuhkannya hajaran-hajaran hatta tatatawa al-ard. Dia akan meruntuhkan Ka'bah satu demi satu bangunannya sehingga rata dengan tanah. Na'am ibadallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan syiar min syairillah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Ka'bah al-Musyarrafah, selama manusia masih memuliakannya. Adapun ketika manusia telah merendahkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkannya dari muka bumi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih. Ibadallah, demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam lahir pada bulan Rabiul Awal di tahun Gajah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi di umur 40 tahun dan beliau berdakwah kurang lebih selama 23 tahun berdakwah mengajak manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya setelah menyempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyampaikan dengan sempurna ajaran agama Islam. Qad ballagha balaghul mubin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun jalan yang mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskannya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dalam keadaan beliau telah menjelaskan bahwasanya segala hal yang merupakan tambahan-tambahan dalam ajaran Islam, maka itu adalah bid'ah yang tertolak, meskipun pelakunya memiliki niat yang baik. Na'am ibadallah. Yaqulu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Tidak sampai di situ ibadallah. Amalan bid'ah akan menjadikan pelakunya mengalami kerugian dari segala sisi, dari sisi materi, dari sisi finansial, dan dari sisi tenaga dan waktu. Bukan pahala yang didapatkannya, akan tetapi dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kata Nabi alaihissalatu wassalam tentang kota Al-Madinah, man ahdatha fiha hadathan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang memunculkan ajaran baru di kota Madinah, ajaran bid'ah, maka baginya adalah laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Bukan pahala yang didapatkan ibadallah, akan tetapi dosa dan syaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, "Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ibadallah, barang siapa yang memunculkan dan mengamalkan amalan bid'ah, menyebarkannya di tengah-tengah manusia, faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, maka berarti dia telah menganggap Nabi alaihi salatu wassalam telah mengkhianati risalah atau ajaran Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Kata Imam Malik rahimahullahu taala, apa-apa yang bukan bagian dari Islam di hari turunnya ayat ini, lam yakunil yawma dinan, maka pada hari ini juga bukan bagian dari agama Islam. Naam, demikianlah bahaya besar dari bid'ah dan muhdatsat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamati amma ba'da. Ibadallah, telah kita ketahui di khutbah yang pertama bahwasanya bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah kita ketahui pula bahwasanya amalan bid'ah merupakan amalan yang membawa pelakunya mendapatkan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dosa dia saja yang dia pikul, dosa orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat akan dia pikul tanpa mengurangi dosa-dosa orang tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang memunculkan sunnah sayyi'ah, dalam hal ini termasuk sunnah sayyi'ah adalah bid'ah wal muhdatsat, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaihi wizruha, maka baginya, maka atasnya adalah dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ibadallah, termasuk di antara bid'ah dan al-muhdatsat yang dilakukan di bulan ini adalah al-ihtifal di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati ataukah merayakan hari kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan hari besar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara kemungkaran yang besar ibadallah yang harus kita ingkari dan memperingatkan manusia dari melakukannya. Ibadallah, ketahuilah bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan ataukah memperingati Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, sebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena itu adalah bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sedikit pun keterangan tentangnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam tidak mensyariatkannya, la bi qawlihi wala bi fi'lihi wala bi taqririhi. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mencontohkan perayaan Maulid dengan ucapannya, tidak pula dengan perbuatannya, tidak pula dengan persetujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih iqabnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian tauladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang memunculkan ajaran baru dalam urusan agama kami, fa huwa raddun ay mardudun ala sahibihi, maka amalan tersebut tertolak. Ibadallah, yang kedua, khulafa'uhu ar-rasyidun, para pengganti Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan khulafa'ur rasyidun dan sahabat yang lainnya, lam yahtalifu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak merayakan dan tidak memperingati hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah khairun nas min hadhihi al-ummah ba'da nabiha, mereka adalah manusia terbaik dari umat ini setelah nabinya, mereka adalah al-qurunul mufaddalah, generasi yang terbaik yang dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah orang yang paling berilmu tentang ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka adalah orang yang paling besar kecintaannya dan mutaba'ahnya kepada Nabi SAW. Akan tetapi mereka semua tidak merayakan al-maulid dan tidak mengajak manusia untuk merayakannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya memperingati atau merayakan maulid Nabi SAW adalah sebuah kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka telah mendahului kita melakukannya. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Abu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar." Hendaknya kalian, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Abu 'alaiha bin nawajiz. Hendaknya kalian berpegang teguh, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, dan hendaknya kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian yang ketiga, ibadah Allah, perayaan Maulid yang beberapa hari lagi akan dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin, ini sejatinya adalah sunnah daripada ahlul balalati wa zaydi. Ini bukan sunnah Nabi SAW, tetapi sunnah orang-orang sesat dan menyimpang dari kalangan al-ubaidiyun wal-fatimiyun, salah satu sekte dari syiar rahibah, yang mereka mengada-adakan perayaan maulid ini pada abad keempat dari tahun Hijriah. Maka tidak pantas bagi seorang berakal untuk mengikuti sunnah ar-rafidah dan meninggalkan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Demikian pula Nabi alaihi assalatu wassalam telah menyampaikan ajaran Islam dengan sempurna. Tidak ada satupun jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan beliau telah menerangkannya. Dan maklum bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam merupakan afdalul anbiya, nabi yang paling utama, nabi yang paling terakhir. Beliau adalah nabi yang paling sempurna di dalam menasihati dan memberikan penjelasan kepada umat. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahu wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahu." Tidak ada seorang pun nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus melainkan wajib atasnya menerangkan kepada umatnya perkara-perkara baik yang mereka tahu. Wajib bagi nabi tersebut untuk menerangkannya kepada mereka dan juga memperingatkan umatnya dari kejelekan-kejelekan yang mereka telah ketahui. Kemudian yang kelima, ibadallah, melakukan perayaan dan peringatan seperti ini akan memunculkan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan agamanya, dan juga akan memunculkan pemahaman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan agama Islam dengan sempurna sehingga butuh untuk disempurnakan. Wala syakka anna fihi khatarun adzim, dan tidak diragukan lagi bahwasanya padanya ada bahaya yang besar lantaran membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, membangkang Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini. Kemudian berikutnya, layak justru istifal, tidak diperbolehkan melakukan perayaan maulid disebabkan karena perayaan ini la yuhaqqiqu mahabbata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini tidak merealisasikan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam akan terrealisasikan dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan menaati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. "Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibadallah. Kemudian alasan yang terakhir di antara alasan-alasan yang banyak yang dikemukakan oleh ulama, haramnya bagi kita untuk merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena maulid adalah memperingati maulid, termasuk di antara bentuk-bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari menyerupai dan mencontoh mereka. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Hadza ma aqul wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.